Mitra bisnis, Kwi Kiangi berpandangan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan hingga berbagai tindakan anarkis yang marak terjadi di tanah air adalah dampak negatif dari proses demokrasi yang hanya didasari oleh upaya pencitraan diri pribadi serta politik uang. Menurutnya, situasi yang sama juga membuat pimpinan yang baik justru tersingkir atau menyingkirkan diri, serta tergantikan oleh pemimpin buruk yang mencitrakan dirinya sebagai leader yang baik, dengan bermodalkan kekuatan uang sebagai faktor pendorong pembentukan citranya di mata publik. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, apakah faktor pencitraan bisa menjadi pendorong bagi Indonesia untuk menjadi the global power di masa depan? Tidak. Itu kan omongan yang sama sekali didasarkan atas tidak tahu diri, omongan yang sama sekali didasarkan atas dia itu ngerti apa tidak, apa yang sudah dibuat oleh negara lain. Yang bisa dibuat Indonesia itu apa? Kan ada statement dari Menteri Pertahanan atau bagaimana, bahwa ditinjau dari peralatan, sudah bisa membuat ini, bisa membuat pesawat tempur, bisa membuat macam-macam itu. Nah, tapi ternyata, ya, negara lain itu sudah membuat jet tanpa pilot kok. Rudalnya saja sejauh itu. Bagaimana? Terus kemudian Singapura baru pesan satu pesawat yang harganya berapa miliar, satu pesawat super jet. Itu kok terus ngomong begitu itu gimana? Gitu. Kan antara Indonesia dan Singapura itu kan seperti bumi dan langit. Kan seperti dikatakan bahwa kita ini sudah bangganya luar biasa bisa memproduksi mobil yang tidak pakai bensin gitu kan. Loh, di luar semua udah pakai itu kok, sudah nggak pakai bensin kok. Tapi Pak Kwik, bukankah kemampuan untuk memproduksi perangkat berteknologi tinggi itu dilakukan oleh badan usaha milik negara? Mengapa tidak bisa menjadi faktor pendorong kita untuk menjadi global power di masa depan? Oh, tidak. Dan tidak betul kok hasil bangga BUMN bagaimana. Kok global power bagaimana? Yang dinamakan mempunyai global power itu ekonominya besar. Ekonominya besar, ya karena negaranya besar, makanya ada defisit national income per kapita. Dibagi dengan jumlah penduduk itu lebih berbicara, walaupun tidak mencerminkan keadilan. Tetapi di sini tidak dihitung bahwa yang menguasai itu asing. Ya, seperti yang saya jelaskan, PDB itu apa? Itu tidak peduli asing. Tidak peduli asing dan swasta nasional, individu menguasai kekayaan alam gitu kan. Itu kan lebih jahat dari zaman kolonial dulu. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.